بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita masih di ayat ke-140. Oh, masuk bab 1. 141. Kita masuk ke ayat ke-141. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم قال تعالى: تلك أمة. demikian itu tadi sejarah umat qad khalat, yang telah berlalu, telah mati. Lama kasabat, bagi umat itu, umat yang telah berlalu itu, maka sabat apa yang diupayakan. Walakum, dan bagi kalian yang masih hidup ini, maka sabtum apa yang kalian upayakan. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan dimintai pertanggungan jawaban tentang apa yang mereka, umat yang telah lalu itu, lakukan. Mereka dapat pahala yang pahalanya tidak akan diberikan kepada kalian. Kalian dapat pahala yang pahalanya juga tidak untuk selain kalian. Kata Syekh, taqaddama tafsiruha, telah berlalu tafsir bagi ayat ini. Wa karraraha, dan diulangi pernyataan Allah ini, liqat'i ta'alluqi bil makhluqin, untuk memutuskan segala ta'alluq, segala ketergantungan, keterkaitan dengan makhluk, agar tidak bergantung ataupun berkaitan dengan makhluk. Wa annal ma'wala alaihi, dan al-ma'wal, tempat kembali dalam segala urusan, ialah hanya kepada Allah. ittasafa bil insani. Ya, wa anna al mahwal alaihi mattasafa bil insani. Dan sungguhnya al mahwal alaihi tempat al mahwal tempat sandaran tempat kembali ialah apa yang manusia bersifat dengannya. Bila dia baik, maka dia dapat pahala ganjaran yang baik. Bila dia jelek, maka dia dapat hukuman atas kejelekannya sesuai dengan sifat yang ada pada diri orang itu. La amala aslafi wa abai. Bukannya amalan pendahulunya dan bukan pula amalan dan bukannya amalan bapak moyangnya, tetapi amalan masing-masing. Fannaf'ul haqiqi bil a'mali, maka kemanfaatan yang hakiki yang sesungguhnya ialah dengan amalan masing-masing. La bil intisabil mujarradi lirrijali, bukannya dengan menasabkan, menyandarkan amalan itu semata-mata kepada orang per orang atau tokoh per tokoh, tetapi masing-masing kepada amalan sendiri-sendiri. Itu yang pelajaran yang diambil dari pernyataan Allah yang berulang di ayat ke-141 ini. Dikatakan oleh beliau, oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, qad ishtamalat al-ayatul ula, bahwa ayat yang sebelumnya telah mengandungi ala mu'jizatin, mengandungi mu'jizat wa tasliyatin, dan juga tasliya, memberikan kehiburan, wa tatmina qulubil mu'minin, dan memberikan keamanan, jaminan kepada hati kaum mukminin. wa'tirab dan sebagai bantahan, wa jawabuhu dan sebagai jawaban. min salatati aujuhin, dari tiga sisi. Wa sifatul mu'tarid wa sifatul muslim li hukmillah dinahu. Dan dari sifat al-mu'tarid, orang yang menentang, wa sifatul muslim, sifatnya, dan juga dari sifat orang muslim atau orang yang tunduk kepada hukum Allah dalam hal agamanya. Ini keterangan terhadap ayat ke-142 43. Allah menyatakan سيقول السفهاء من الناس سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا سيقول السفهاء من الناس akan berkata orang-orang yang dungu dari kalangan manusia ma wallahum apa yang menyebabkan berpindahnya mereka berpalingnya mereka ang kiblati mulatikan walaya dari kiblat mereka yang dulu mereka menghadapkan wajah padanya. Katakanlah lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah semua, yang di timur, segala arah timur dan arah barat. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, Allah yang menunjuki siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai ummatan wasata, sebagai umat secara bahasa wasata tengah-tengah. Dan yang dimaksud adalah umat yang adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi keadilan atas segenap manusia. Wa yakuna rasulu, dan rasul alaikum syahida, akan menjadi saksi atas kalian. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ayat yang pertama mengandungi mukjizat dan tasliyah. Mukjizah artinya sudah diterangkan kemarin, ialah yang mematahkan, melemahkan pihak lawan. Tasliyah artinya menghibur sebagai hiburan, dan tatmin qulubal mu'minin. Tatmin yaitu menenteramkan hati kaum mukminin. Wa'tiradu wa jawabih, dan sebagai i'tirad, sebagai i'tirad dan jawab terhadap jawaban terhadapnya, yaitu sebagai apa, counter, sebagai counter dan jawaban terhadapnya. Min salasati aujuhin, dari tiga sisi jawaban dan counternya itu. Wasifatul mu' di samping sebagai jawaban juga di sini diterangkan tentang sifatul mu'tarid, keterangan tentang sifatnya orang-orang yang menentang keputusan Allah ini. Sifatul muslimi li hukmillahi dinah, dan juga keterangan di ayat ini tentang sifatnya orang muslim atau orang yang tunduk kepada hukum Allah dalam perkara agamanya. Fa akhbara ta'ala, maka di sini Allah memberitakan, annahu sayataridu subaha'u minan nas, bahwa yang akan menentang keputusan Allah pindah kiblat adalah as-subaha'u minan nas, orang-orang tunggu dari kalangan manusia. وهم لا يعرف وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم. Dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengerti kemaslahatan bagi diri mereka. بل يضيعونها, bahkan mereka menyanyiakan kemaslahatan dirinya. Wa yabi'una bi abkhasi samanin, dan menjualnya, menjual kemaslahatan dirinya dengan abkhasi samanin, dengan harga yang paling abkhas, paling murah. Siapa mereka itu yang berbuat demikian? Wahumul Yahud wan Nasara, mereka itu ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Waman ashbahahum, dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Minal mu'taridina, dari kalangan para penentang ala ahkamillahi wa syara'i'ih, dari kalangan para penentang terhadap hukum-hukum Allah dan syariatnya. Dan memang dari dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Semua orang yang menentang syariat Allah itu mesti dan pasti orang yang dungu. Orang-orang yang tidak mengerti kemaslahatan dirinya. Baik yang menentang itu dari kalangan orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik. Kalau orang mukmin muslim tidak mungkin menentang syariat Allah. Orang kafir menentang syariat Allah, sungguh dia dungu. Padahal seandainya syariat Allah ditegakkan di muka bumi, dia akan mendapatkan perlindungan keadilan syariat Allah. Kalau dia menentang syariat Allah, yang maka yang berlaku adalah syariat dari selain Allah. Padahal dia sudah setiap hari, setiap saat mengeluh dan mengeluh tentang kezaliman-kezaliman syariat selain Allah itu, yang katanya pelanggaran HAM, HAM HIM-HUM, yang katanya ketidakadilan, berbagai keluhan dan keluhan mereka nyatakan setiap saat. Tetapi giliran diajak kepada syariat yang sangat adil dari zat yang maha adil, mereka menentangnya. Ya, ini karena dungu. Mereka mempunyai penilaian bukti kedunguan mereka itu ialah mereka menganggap kalau syariat Islam ditetapkan, maka kami orang-orang non-muslim tidak mempunyai hak sama sekali. Nah, ini bodohnya. Jadi mengambil sikap sebelum mempelajari dengan seksama isi daripada syariat yang ditentangnya itu. Ini perbuatan orang apa kalau gitu? Ya orang dungu. Oh, mengambil sikap kok dalam keadaan belum mengerti isi daripada apa yang disikapinya itu. Ya. Padahal syariah Islamiyah akan memberikan pengayoman, perlindungan kepada seorang muslim dan seorang kafir non-muslim dengan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Tetapi dasar dungu, justru yang syariat yang demikian ini mereka tentang. Sementara kalau ditanya, apakah kamu telah puas dengan undang-undang aturan yang selain dari Allah, mereka mengatakan tidak. Kami mengeluh, kami melihat ketidakadilan, kedzaliman dan sebagainya. Loh, syariat selain Allah kalian mengeluhkan tentang kezaliman yang ada padanya. Tetapi giliran diajak kepada syariat Allah, kalian menentangnya. Jadi tidak tahu kemaslahatan dirinya. Orang-orang yang tidak mengerti tentang kemaslahatan dirinya. Lebih-lebih lagi orang munafik. Mereka menentang syariah Islamiyah. Mulut kotornya mengatakan kalau syariat Islamiyah itu sudah kadaluarsa. sudah tidak berlaku lagi di zaman ini. Syariah Islamiah, kata orang-orang munafik, ini tidak lagi memenuhi kebutuhan keadilan manusia zaman ini. Dia ngomong begitu ketika ditanya, apakah kamu sudah mempelajarinya dengan seksama? Ya belum sih, tapi ya sebagian sudah kami lihat. Nah, jadi tidak ada lain, orang-orang yang menentang ditetapkannya atau segala ketetapan dalam syariat Allah itu pasti orang dungu, ya pasti, baik dari kalangan orang kafir maupun dari kalangan orang munafik. Fa akhbara ta'ala annahu sayatridu sufaha'u minan nasi wa hum la ya'rifu wa hum alladhina la ya'rifuna مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه وذلك yang demikian itu أن المسلمين bahwasanya kaum muslimin kanu ma'murina bistiqbali Baitul Maqdis, dulunya mereka diperintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu di Palestina, yang dalam hal ini dinamakan Al-Masjidil Aqsa. Aqsa artinya jauh. Dulunya kaum muslimin diperintah untuk beribadah menghadap Baitul Maqdis. Muddata maqamihim di Makkata, selama mereka tinggal di Mekah. Tsumma ba'da al-hijrati ila al-Madinati nahwa sanatin wa nisfin, setelah mereka hijrah ke Madinah sekitar setahun setengah, lima lillahi fi dhalika min al-hukmi allati sayushiru ila ba'dhiha, di mana milik Allah lah dalam perkara itu, min al-hukmi daripada perkara hukum, allati sayushiru ila ba'dhiha, yang akan diisyaratkan kepada sebagian daripada hukum itu. Wa kanat hikmatuhu taqtadi amrahum biistiqbalil Ka'bah, dan hikmah Allah lima lillahi fi dzalika minal hikami, bukan hukum di sini. Karena Allah memiliki dalam perkara itu, dalam perkara penetapan hukum tersebut, minal hikami, dari hikmah-hikmah. Al-hikam di sini jamak dari hikmah. Hikmah-hikmah allati sayushiru ila ba'dhiha, yang akan diisyaratkan, diterangkan sebagiannya. Wa kanat hikmatuhu, dan hikmah Allah taqtadi, menghendaki, amarahum bistiqbalil Ka'bah, yaitu memerintahkan mereka untuk menghadap Ka'bah. Fa'akhbarahum, maka Allah memberitahukan kepada mereka, annahu la budda an yaqula sufaha'u minan nasi, bahwasannya pasti akan mengatakan, pasti orang-orang bodoh, orang-orang dungu dari manusia akan menyatakan, ma wallahu man qiblati allati kanu 'alaiha, apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat pertama mereka, dari kiblat yang dulunya mereka menghadap kepadanya, yakni wahya istiqbalu Baitul Maqdis. Dulunya mereka istiqbal menghadap ke Baitul Maqdis. Ai ayya syai'in sarrafahum anhu, apa sebab apa yang memalingkan mereka dari Baitul Maqdis? Ini pertanyaan yang maknanya ejekan terhadap tindakan kaum muslimin mentaati perintah Allah berpindah kiblat ke Ka'bah dari Baitul Maqdis. Wa fi dhalika al-i'tirab 'ala hukmi Allah wa syar'ih wa fadlihi wa ihsanih, dan dalam pernyataan itu mengandung al-i'tirab, penentangan terhadap hukum Allah dan syariat Allah, dan penentangan terhadap keutamaan dan kebaikan hukum Allah. Fasallahu, maka Allah hibur kaum mukminin, wa akhbara biwuqu'ih, dan Allah beritakan tentang kejadiannya, wa annahu innama yaqa'u mimman ittasafa bis-sabah, dan Allah memberitakan bahwasannya penentangan itu terjadi, yaqa' terjadi, dari orang-orang yang mempunyai sifat dungu, mimman ittasafa bis-sabah, dari orang-orang yang bersifat dungu. Apa as-safah itu? Apa kedunguan yang dimaksud di sini? Qalilul aqli wal hilmi wad diyanati, yaitu orang yang sedikit akal, sedikit sifat hilmnya, dan sedikit semangat agamanya. Qalilul aqli wa qalilul hilmi wa qalilud diyanati. Ya. Akalnya kurang sehingga cara berpikirnya pendek, cetek. Ya, tidak panjang akal dalam memahami syariat Allah. Cepat suudon kepada syariat Allah, Sementara syariat-syariat selain Allah yang penuh dengan kedzaliman, mereka berbaik sangka kepadanya. Padahal di kali lain mereka sangat mengeluh dengan syariat-syariat selain Allah itu. Mereka menuduh kedzaliman syariat-syariat selain Allah itu. Tetapi giliran diajak kepada syariat Allah, tiba-tiba berubah mereka menjadi orang-orang yang dungu, tidak bisa diajak dialog, dan mereka menentang dengan serta-merta, tidak menampakkan sikap al-halim. Begitu diajak kepada syariat Allah, yang ada ialah menentang dan marah-marah. Pokoknya menentang. Dan sama sekali tidak menunjukkan sebagai orang yang mempunyai semangat agama. Maka dalam ayat ini Allah mengisyaratkan, fala tubalu bihim, maka jangan kau pedulikan dengan mereka. Idh qad ulima masdaru hadzal kalam, karena telah diketahui sumber daripada omongan ini, yaitu omongan kebodohan tersebut. Fal'aqilu la yubali bi'tirad as-safih, maka orang yang berakal itu la yubali, tidak akan peduli bi'tirad as-safih, dengan penentangan orang-orang yang dungu. Wala yalqa lahu dhihno, dan sama sekali tidak akan dipikirkan oleh akal orang yang berakal penentangan si dungu itu. Penentangan orang-orang dungu itu sama sekali tidak dimasukkan dalam pikiran orang yang berakal, karena memang percuma mau dipikirkan penentangan mereka itu, sebab tidak bisa dinalar, tidak bisa ditinjau secara logika, apalagi secara akal yang sehat. Wadallatul ayatu, dan ayat ini menunjukkan pula ala annahu la ya'taridu ala ahkamillah, menunjukkan kepada bahwasanya tidak akan menentang hukum-hukum Allah illa safihun jahilun mu'anidun, kecuali orang yang dungu, yang bodoh, jahil, dan mu'anid, yang memang menentang hukum Allah. Mu'anid ini, menentang hukum Allah dalam keadaan mengerti atau tidak mengerti, pokoknya menentang. Jadi orang yang menentang hukum Allah ini pasti, kalau enggak syafih, jahil, ya tidak ada lain kecuali mu'anid, memang penentang kalau menentang tidak bisa diajak untuk dialog secara ilmiah. Ya, karena yang ada ialah penentangan dan penentangan. Wa ammar rasyidul mu'minul aqil. Adapun orang yang rasyid, yang terbimbing, orang yang intelek, yang mukmin, yang beriman al-aqil. Ar-rasyid semakna dengan al-aqil, yaitu orang yang intelek. Adapun orang-orang kalangan intelektual yang bebas dalam berpikir, tidak dikungkung oleh pemikiran-pemikiran batil, dia fayatalaqqa ahkama rabbihi bilqabul, dia akan menerima hukum-hukum Allah, dia akan menyikapi hukum-hukum Allah, yatalaqqa, menyikapi hukum-hukum Allah bilqabul, dengan menerimanya. Wal inqiyadi, dan akan terikat dengan hukum Allah, wa taslim, dan tunduk. Ya, hukum-hukum selain hukum Allah telah terbukti tidak mampu menciptakan keamanan dan ketertiban kehidupan manusia. Ya, KUHP Belanda yang sekarang berlaku sebagai hukum positif, istilahnya sebagai hukum positif, di negara ini tidak mampu menciptakan keamanan dan ketertiban kehidupan bangsa dan negara. Sekian banyak pasal-pasal tentang korupsi, sekian banyak pasal-pasal tentang hukum mencuri, hukum membunuh, semua itu tidak mengobati kehidupan masyarakat. Ternyata semakin banyak koruptor, semakin banyak maling-maling, semakin banyak tindakan-tindakan yang mengacaukan keamanan dan ketertiban. Maka sekarang mulai ditinjau KUHP untuk diletakkan pasal-pasal, dan terpaksa mau tidak mau diambillah pasal-pasal itu dari syariah Islamiyah. Karena memang segala hukum, baik hukum warisan penjajah, warisan kolonial Belanda, atau hukum-hukum yang lainnya dari selain Islam, tidak mampu menciptakan keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan di negara asal mereka sendiri dari hukum itu, yang negara yang mengimpor hukum itu kemari, di Belanda atau di Eropa, daratan Eropa seluruhnya, di Amerika Serikat ataupun daratan Amerika seluruhnya, negara-negara Amerika, semuanya mereka dalam keadaan terus-menerus tidak aman, dan kehidupan mereka yang terus-menerus diganggu oleh kekacauan dan gangguan keamanan. Jadi memang Kalau orang mau berakal sedikit, berpikir sedikit secara jujur, mau tidak mau dia akan melihat bukti bahwa selain hukum Allah itu tidak akan dan tidak pernah akan menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Hanya orang yang berakal sehat saja yang mau mengakui dengan jujur hal ini. Orang yang beriman akan dengan lebih mudah melihat kenyataan ini. Kama qala ta'ala, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah seorang mukmin pria dan wanita apabila ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya satu perkara, kemudian dia mencari pilihan dari yang lainnya dalam perkara mereka. Tidak mungkin seorang yang beriman, pria maupun wanita, mencari hukum lain, memilih hukum lain dari selain apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu, tidak mungkin mereka beriman sehingga mereka mau menjadikan engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim pemutus perkara dalam apa yang mereka perselisihkan. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah omongan orang-orang yang beriman itu bila dipanggil kepada hukum Allah dan Rasulnya, hanyalah omongan mereka tidak lain kecuali sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Begitu berita dari Allah bahwa orang yang berakal, orang yang beriman akan dengan senang untuk menyambut hukum Allah, akan dengan senang untuk tunduk kepada hukum Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila hunaya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.